السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا معاشر الإخواني وأخواتي في الدين عزكم الله، الحمد لله kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dengan curahan limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan tafakku fiddin. Faya ma'asiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian kita tentang bab akidah, terlebih dahulu dalam mukaddimah ini saya akan sampaikan ya, setelah bangsa kita ini yakni melakukan satu pesta demokrasi ya, yakni melaksanakan pemilihan umum ya, yang dimana umat Islam sudah terbelah ya, ada yang kelompok A, B, C, D. Nah, itu demikian. Ya, ini. Jadi sudah terbelah. Ya, padahal di dalam Islam enggak boleh kita. Ya. Allah taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah. Jami'ah berjamaah, wala tafarraqu, dan jangan kalian berfirqah. Di dalam ayat ini kita diperintahkan untuk iktisam bihablillah, yakni berpegang teguh, tamassuk dengan tali Allah. Jadi oleh Imam Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, Imam Tabari di dalam tafsirnya, yakni hablullah mamdud minas sama'i ilal ard, yakni tali Allah yang terjulur dari langit ke bumi, itu kitabullah. Kitabullah Al-Quran. Al-Quran dijelaskan dengan sunnah nabinya. Jadi iktisam diperintahkan berpegang teguh, bersatu di atas jalan Al-Quran dan sunnah, itu demikian ya. Jadi kalimanya kaum muslimin, kaum mukminin itu cuma satu, yakni kembali di atas jalan Allah taala dan rasulnya. Walaupun ya, di dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman walikulli wujhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Jadi setiap kita ini punya wujhatun nadhar, sudut pandang yang berbeda. Ya. Jadi setiap orang, setiap bangsa, setiap golongan sudut pandangnya itu berbeda. Tapi disatukan di atas Al-Quran dan Sunnah, fastabiqul khairat. Nah, itu demikian. Tanpa memandang warna kulit, tanpa memandang bahasa, tanpa memandang bangsa, tanpa dibatasi dengan wilayah. Yani semua yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu adalah saudara kita. Itu demikian. Ya cuma karena yakni ada beberapa sebab-sebab yang menjadikan umat Islam itu iftirak, yakni berpecah belah. Ya dengan dasar memang setiap orang punya sudut pandang yang berbeda di dalam menghadapi segala permasalahan-permasalahan hidup. Itu demikian. Ya, sehingga apa? Dengan kurangnya ilmu, dengan tidak tahunya terhadap yakni jalan yang lurus, jalan yang datangnya dari Allah Ta'ala dan Rasulnya ini, sehingga sudut pandangnya berbeda. Ya, itu demikian. Sudut pandangnya berbeda. Ya, ini setiap bangsa. Dan ini baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi beliau di dalam berita nubuahnya sudah menyampaikan nanti perpecahan umat ini, iftirak umat ini pasti terjadi. Walaupun dilarang kita itu iftirak, ini satu sunnatullah, ya, satu ketentuan Allah yang kita itu diharamkan. Tidak boleh kita berpecah, berfirqah itu tidak boleh. Ya, tapi pasti kita akan lalui itu firqah itu. Kenapa? Karena surut syarat-syarat perpecahan terpenuhi, penghalang-penghalang perpecahan hilang, sehingga apa? Berpecahlah kita, berfirqahlah kita, berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Nah, itu demikian. Ya, ini. Jangankan yakni antara kita dengan agama lain, antar umat Islam pun terpecah belah begitu banyak. Ya, yang ngaku Tuhannya Allah, yang ngaku nabinya Muhammad, yang ngaku kitab sucinya Al-Qur'an, yang ngaku kiblatnya Baitullah. Praktiknya enggak sama. Ya, antar golongan, antar kelompok. Bahkan yang satu kelompok pun yang sama-sama mengatakan di atas manhaj salaf, ya, ini juga enggak sama, pecah. Ya, itu demikian. Padahal para ulama sudah memberikan jalan keluar, sudah memberikan petunjuknya. Ya, jadi kemarin terjadinya pemilu, ya, bukan main. Ya, jadi padahal kita semua sepakat, ya, bahwasannya yang tidak di atas Al-Quran dan Sunnah, ya, yang tidak di atas Al-Quran dan Sunnah, yang nabrak Al-Quran dan Sunnah itu haram. Ya, maknanya apa? Demokrasi itu haram. Sepakat, sepakat. Ya, itu demikian. Tapi apakah pemilu haram? Kemudian Indonesia ini apa? Negara demokrasi apa bukan? Kalau Indonesia negara demokrasi berarti apa? Konsekuensinya? Kafir. Berani enggak mengkafirkan? Indonesia ini saya tanya sama jamaah, kira-kira Indonesia ini negara Islam apa kafir? Islam. Ya? Nah, itu. Tapi ada dari kita itu. Kalau kita bicara masalah pemilu, kemudian dikaitkan dengan demokrasi, demokrasi sesat, demokrasi begini. Sekarang kemudian tak tanya sama saya, Indonesia sesat, Indonesia kafir, gitu kan? Nggak jawab. Ya? Indonesia sesat enggak, kafir enggak kira-kira? Nah, itu. Kalau memang berani kita diskusi sama saya, datangkan ustadmu. Ya, ayo monggo. Saya siap menghadapi. Ya gitu kan. Ya, saya pernah khutbah Jumat di Surabaya itu ada buletin apa itu namanya, ya, mengatakan Indonesia ini kafir, Malaysia kafir. Materi khutbah Jumat saya berubah. Sudah, tak habisi saja. Ini siapa, tolong ini siapa yang nyebarkan ini? Sampaikan, tak tunggu nanti habis Jumat sampai asar. Tak tunggu betul sama saya. Enggak ada yang datang itu. Ya, itu. Kalau Indonesia negara kafir, kita enggak boleh tinggal di negeri ngungsi. Ya, itu demikian. Harus ngungsi kita. Enggak boleh tinggal di negeri kafir. Ya, itu demikian. Padahal ulama ini mayoritas membolehkan untuk apa? Pemilu, walaupun mereka sepakat. Ya, kalau demokrasi itu tidak boleh, haram. Tapi soal masalah hukum pemilu, ya, itu beda lagi permasalahannya. Karena ini permasalahan-permasalahan ijtihadiyah. Karena masih ada dalil-dalil yang lain, yakni apa? Seperti wajibnya mengangkat pemimpin yang baik. Ya, dan tidak boleh, yakni apa? Umat Islam itu mengangkat pemimpin yang jelek. Itu demikian. Ya. Ini kalau ada yang baik ya dipilih. Itu. Bahwa pemilihan ini kan sistemnya orang kafir. Ya. Itu demikian. Maka kita katakan ciri-cirinya negara Islam itu apa? Ya, negara itu disebut negara Muslim, ciri-cirinya apa? Siar-siar agama itu boleh dilaksanakan. Sholat berjamaah boleh enggak? Sholat Jumat boleh enggak? Sholat hari raya boleh enggak? Sholat Id. Ini siar-siar agama enggak pernah dilarang. Idul Fitri, Idul Adha. Cuma memang ada orang-orang Islam yang memang gak seneng agama Islam, yang mengadopsi itu demikian. Ya, oleh karena itu kalau ada pemimpin Islam, ya, walaupun sistemnya ada, boleh dipilih. Ya, itu mayoritas ulama sekarang ini mengatakan berfatwa demikian. Ya, ini. Tapi bukan main komentarnya. Ya, ini menuju jalan kekafiran, menuju macam-macam sudah. Itu saya tanya, Indonesia ini asalnya kafir apa asalnya khilafah? Ya apa kira-kira? Sebelum umat Islam ada ini negara apa kita ini? Hindu, Buddha, animisme, dinamisme. Islam itu merangkak, ya, sampai menjadi mayoritas. Sedikit demi sedikit loh, itu demikian. Maka kita yang demikian, kita ini bukan Rasulullah. Kalau Rasulullah 23 tahun ya sudah melahirkan generasi yang baik. Lah kalau kita sudah berapa tahun kita ngaji salaf ini kira-kira? Ya. Ada enggak menelurkan generasi-generasi yang seperti sahabat itu? Ya. Qolallah Kala Rasul sami'na wa atha'na. Walaupun cocok enggak cocok sama pikirannya, seneng enggak seneng sama hawa nafsunya, bertentangan dengan adat, bertentangan dengan ini itu, ya tetap sami'na. Itu sahabat. Sekarang mikir, lah nek aku kok nglakoni ngene jabatanku ya apa? Ya, engko nek aku nglakoni ngene nduk masyarakat ya apa? Dikucilno. Takut. Makanya akhir zaman itu ketika kondisi umat itu seperti buih di atas air bah, Rasul katakan wala yakdifannallahu fi qulubihim fi qulubikum ar-ru'bah. Sungguh Allah akan campakkan, lemparkan ke dalam dada kalian, yakni penyakit, yakni wahan. Ya. Ini wahan itu rob. Jadi apa? Khubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi cinta dunia takut mati. Kita ini oleh Rasul disebutkan apa? Generasi nukhola. Nakhil nukhola ini apa? Ampas. Nggih, klopo niku diparut terus disantene diperes. Kita itu tinggal ampas. Lah kok kepingin pimpinan koyok sahabat tekan di. Woi ku anake gak jilbaban lho. Lah masyarakat Indonesia sing jilbaban karo gak jilbaban akeh ndi? Wong Islam lho ini ya, kita ndak bicara yang lain. Banyak mana kira-kira? Banyak yang gak jilbab. Dalek pemimpin sing anake jilbab. Angel. Pemimpin itu disesuaikan dengan rakyat. Nah, itu begitu. Nanti kalau rakyatnya ini mayoritas cadaran, nanti ada akan muncul pemimpin yang istrinya cadaran, anaknya. Loh itu begitu. Ya, itu berita nubuah itu. Nah, itu demikian. Ya. Akhirnya apa? Sunnatullah terjadi. Jangankan di luar salah, di dalam salah saja. Gontok-gontokan, iloh-ilohan, ya sesat, neroko, lo itu begitu, ya, itu begitu, sampai sejauh itu, ya, itu demikian. Jadi sangat gampangnya, sangat itu, ya. Padahal dia diingatkan, ini para ulama ini berfatwa demikian demikian, dan kita ini punya ulama. Setiap tahun kita itu mengadakan daurah, ya. Kalau memang gak kocok, ayo diskusi nanti di hadapan masayikh, ya itu. Ayo kalau benar di hadapan masayikh dari Madinah, dari mana, Yordan itu, datang nanti. Kita datang ke sana diskusi, lo lah enak lah, gak gelum. Lo itu begitu, ya. Ah ini, itu. Jadi gak cari kebenaran dari ini yang terjadi di tengah-tengah kita saat ini. Ah itu demikian, makanya. Makanya yakni apa Allah Taala ingatkan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kalian ikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu. Ustaz, saya bukan ulama, saya bukan pelajar bahasa Arab, tidak ngerti. Kalau sudah begitu, ikutilah ulama, orang yang berilmu. Apa itu taklid? Manusia ini tidak lepas dari tiga tingkatan kelompok ini. Pertama, ulama yang berhak berfatwa. Kedua, ini talibul ilm, orang yang punya bekal bahasa, isok moco kitab, ngerti ilmu usul fikih, ngerti ilmu hadis, jarh wa ta'dil, tahu semuanya. Tapi belum ulama. Ya, mbak bisa fatwa, tetap masih mengikuti. Walaupun dia bisa milih antara ulama ini dengan ulama ini, pendapatnya lebih kuat mana, dia tahu itu, saya ngikuti ini. Tapi dia belum berhak untuk berfat. Wah, ini talibul ilm, yang punya ilmu bahasa Arab, punya usul fikih, ilmu mustalah, ilmu-ilmu perangkat itu punya, ilmu tafsir, usul tafsir itu sudah punya dia semuanya. Ya, tapi belum ulama. Ya. Kenapa? Karena karyanya. Kalau dia ulama mesti mengeluarkan tafsir, mengeluarkan apa? Fikih, mengeluarkan, lo itu ada kitab-kitabnya. Para ulama di Timur Tengah itu semuanya begitu. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ya, Syekh Asy'adi, itu semua mereka punya karya, itu ulama. Ya, kecuali di Indonesia. Ya, itu ditokohkan tapi tidak punya karya. Ya, kalau yang dulu ya masih apa, siapa, Imam Nawawi Al-Bantani, ya hidupnya di Timur Tengah, masalahnya hidupnya di Mekah. Ya, itu ada karya-karya beliau masih ada. Ya, itu disebut ulama, tulisannya pun enggak nulis buku bahasa Indonesia, enggak, bahasa Arab. Ya, itu demikian. Itu kelihatan karyanya, kemampuannya itu kelihatan. Lah kalau bahasa Arab tidak ngerti, apalagi ilmu usul fikih. Kalau ada dua dalil, ya, yang sama-sama kuat. Nah, ya apa ini? Bingung aku. Ini sokhe, ini sokhe. Tapi tabrakan. Ya apa ini carane? Nggak tahu ilmu usul, ya, ini. Atau dia tidak paham dalil iki sahih apa dhaif, yang penting tahu isinya ini tabrakan podoh sejena nabrak. Ya, kalau orang alim kan ditarjih. Ya mana yang rojih, mana yang kuat di antara dalil ini? Kalau dua dalil itu sama-sama kuat, ya tariqatul jam menyatukan dua dalil yang tabrakan, ya apa? Ambil kesimpulan hukumnya. Lo itu begitu. Contohnya apa? Contohnya hukumnya foto. Foto ini haram apa enggak? Sebagian ulama mengatakan haram. Karena Rasulullah mengharamkan surah. Yaitu apa? Gambar. Banyak dalil-dalilnya. Ya, itu. Jadi rumah yang ada fotonya malaikat tidak mau masuk. Kemudian yang gambar disuruh menghidupkan. Ya banyak dalil-dalil yang mengharamkan gambar. Sebagian ulama menghalalkan, boleh foto itu. Yang dilarang di dalam nas dalil itu surah itu gambar tangan. Kalau foto gambar tangan tidak kira-kira? Sampaian lah. Itu. Kalau katanya yang mengharamkan foto itu karya tangan, enggak gambar tangan tapi karya tangan, haram. Ya, sehingga sebagian masayikh itu ada yang enggak mau difoto, ada yang enggak mau divide. Lah iya itu. Itu ada yang begitu, tapi ada yang memboleh, mau difoto, mau di video, videokan ada. Ya itu begitu. Terus dari dua pendapat yang nabrak ini bagaimana tariqatul jam'ina? Ya. Akhirnya diambil satu kesimpulan penyatuan dua pendapat yang nabrak ini, ya. Yang pertama, ya. Jadi foto itu enggak boleh. Ya, kecuali nah, untuk yang untuk SIM, untuk KTP, untuk paspor, untuk ijazah. Lah nek sampean kharno mutlak, sampean gak iso ngurus KTP, nggih napa nggih? Nggih. Sampean gak iso ngurus SIM. Ya iya apa iya iya. Ya, itu begitu. Ya, itu. Itu masalah-masalah khilafiyah. Ya walaupun khilaf itu ada tanawu, ada tadot. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan perbedaan itu ada tanawu. Tanawu itu apa? Keto ane bedo tapi po. Contohnya apa? Sampean kalau setelah takbiratul ihram Allahu Akbar baca apa? Doa iftitah. Pakai apa? Kabir apa Allahumma ba'id. Nah, ini ada ini, ada ini, ada ini. Beda. Ini ikhtilaf tanawu. Boleh dilakukan ini. Aku maghrib pakai kabiro. Isak gawik Allahumma ba'id. Terus ini sunah pakai ini. Ada riwayatnya semuanya. Ini ikhtilaf tanawu. Ada ikhtilaf tadad. Harus diambil salah satu. Beda. Ada yang salah, tidak boleh dua-duanya diambil. Contohnya apa? Jamin kalau sujud tangan dulu apa dengkul dulu? Ya? Oh saya yang menguatkan nanti koyo unto. Saya menguatkan tangannya dulu. Ya? Oh enggak, saya kakinya apa dulu nanti koyo unto lah. Sing bener sing di koyo unto ini. Ya? Ah itu begitu. Nah, itu. Nah ini ikhtilaf tazot. Harus dipilih salah satu, tidak boleh dua-duanya. Bukan berarti menyesatkan, ya, itu. Ya sama dengan ikhtilafnya pemilu, beda pendapat memang, ya. Kamu nyoblos monggo, gak nyoblos ya silakan, itu. Undak kan para ulama kan membolehkan itu karena ada alasan ini. Iya. Yang menentukan itu ulama itu sudah berhak berfat. Lah nek sampean. Kira-kira ya apa? Enggak. Ya sudah, ikutilah mereka. Ya, itu kalau kamu cenderung pilih yang haram, enggak, sudah enggak usah milih. Kalau kamu boleh pilih, enggak apa-apa. Loh, itu demikian. Ya. Ini. Wah, ruame bantah. Akhirnya tak kirimi semua ustad-ustad itu. Apa, tak kirimi kabe, ayo bantah. Ya. Loh, itu begitu. Ternyata alhamdulillah karena paling enggak setuju yang menang ngono ae. Ya. Lah iya tak kirimi semua sama saya. Ya. Tak kei umpan. Nyerang enggak kira-kira. Ya. Ah itu. Nek serang ya serang-serang. Lah itu begitu. Ya. Ah itu. Jadi wong ini memang beda pendapat boleh. Lah apa kekir rokok kon. Sesat kon innalillahi. Lah itu loh. Yang kita sayangkan itu di situ. Eh itu sampai ngampun. Ya Allah, engko nek ana peristiwa ambon maneh dijak durung tentu gelem. Ya itu begitu. Ngene ana anu ayo wis berangkat iku jelas iku wis. Ketok. Lho itu begitu. Ya, itu. Jadi apa? Kadangkala ya kita itu ya karena tidak bisa menempatkan ya karena ilmu enggak bisa menempatkan makom kita ini ada di mana. Kita ini masuk talibil ilm atau kita itu masuk orang awam. Kalau orang awam yang ngikuti mungkolit kepada ulama wis bahasa Arab gak iso, maca kitab gak iso, ya ilmu usul fikih ndak duwe, ilmu apa ini hadis mustalah itu gak duwe, tapi lagake kaya ulama. Lah ini sing repot ini. Ya, nah itu yang repot kadang kala itu. Ya, jadi gawe kisru. Ya, nah itu demikian. Nah ini yang repot itu di sini. Ini banyak ini. Ya, itu. Tapi berkali-kali ayo lawis ketemu di darat, ayo cok di udara. Nah itu gitu. Ya nek di darat lah iso ah. Ya, itu masih ngilokno itu sok langsung nduk ngarepe wonge. Kan begitu ya. Ayo. Ada gitu, gak ada yang mau. Nah itu begitu, ya ini. Makanya ini perlu dijelaskan kepada umat. Ya kita ini masuk ulama, kita ini masuk talibul ilm, masuk apa pelajar, ya itu atau kita ini orang awam. Lah nek gak ngerti apa-apa bahasa Arab, gak ngerti. Kita ini masuk awam, ya. Itu demikian. Kadang-kadang ngerti bahasa Arab separuh-separuh, usul fikih separuh-separuh, ilmu mustalah separuh-separuh, kabeh separuh. Ya, ya masih si awam sih. Lah itu begitu. Ya kita ikuti fatwanya orang-orang yang alim. Yang jelas itu sunnah sudah. Orang semua tahu dia itu manhajnya salah dan dikenal tulisannya juga, karyanya juga. Lah itu begitu. Ya. Ini tanpa yakni apa mengecilkan ya wis, wah itu bukan golong saya, itu bukan kelompok saya. Lah ini sudah, kalau sudah ta'assub ini yang repot. Rasul sudah ingatkan mamma ta'ala asabiya famata mitatan jahiliya, barang siapa mati di atas fanatisme golongan, fanatisme kelompok, ya fanatisme kiai ustad, aku nek gak ustad rahmat gak gelem, ini mati jahiliyah nanti. Ya itu begitu, ndak boleh. Ya fanatisme semacam ini ndak boleh. Ya dari manapun juga kebenaran ya itu tetap diterima, ya. Itu demikian. Jadi fa ya ma'asiral ikhwani fi din azakumullah. Jadi wala tafarraqu, jangan kalian berfirqah. Tapi surutnya sudah terpenuhi, ya. Jadi hilangnya ilmu, ya. Kemudian jauhnya dari Rasul, ya. Baik masa ataupun jarak, itu demikian, ya. Ini. Jadi sehingga perpecahan itu terjadi dan penghalangnya hilang, ya. Tidak ada ulama yang membentengi, tidak ada orang ahli yang membentengi. Tidak ada da'i-da'i yang mengajak ke jalan sunnah, ke jalan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya, itu demikian. Sehingga apa? Maka terjadilah firqah itu. Ini. Jadi tidak bisa dihindari. Ya, itu demikian. Tidak bisa dihindari. Jadi di sini kita diperintahkan untuk iktisom, berpegang teguh dengan tali agama Allah, dan jangan berfirqah, ya. Ini. Jadi di sini bersatu di dalam apa? Jamaah. Ya, ini. Jadi dalil-dalilnya banyak sekali, ya. Ini. Walzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Lazimilah oleh kalian jama'ah kaum muslimin dan imam mereka. Ya, ini hadis ini digunakan oleh orang-orang Jamus. Pernah dengar kelompok Jamus ya? Jama'atul nopo artine Jamus nih? Bahasa Arab ya, Jamus itu apa? Kebo. Ya, maksudnya itu nyingkat jamaatul muslimin. Kalau sudah bahasa Arab jamaatul muslimin, ya sudah jamaatul muslimin, jangan Jamus. Ya, Jamus itu kebo. Ya memang enggak punya ilmu. Hadis ini digunakan untuk kelompok kelompok kebo. Ya, lalu demikian. Ya, itu dia ngangkat imam sendiri, dia baiat sendiri, bukan LD11 loh ya, bukan N11. Sing 11 itu ada dua, ada N11, ada LD11. Nah, itu demikian. Ya, itu yang tua ini, sing tua itu N11. Mari ngono LD11, itu gitu. Nah, ini Jamus. Dia gunakan dalil-dalil itu berjamaah. Berjamaah ini siapa? Terus imam yang dibaiat itu siapa? Ya, itu. Yang mengharamkan pemilu katanya gak ikut pemilu haram, tapi kalau jadi taat pada pimpi. Nah, langangkate karo apa kira-kira baiat itu karo? Kalau istilahkan pemilu itu kudeta katanya. Innalillahi. Itu mengkudeta, cuma ndak cara perang. Astagfirullah. Jadi bahasanya apa? Sarkasme, pakai gaya bahasa yang kasar sekali. Ya Allah. Lah, sampean wis dadi pimpinan taat. Ya, alasannya apa? Lu walaupun dengan cara kudeta pun kalau dia menang kita tetap taat. Katanya gitu. Ya. Tapi kamu akui enggak? Akui. Lah. Iya. Eh, ini. Jadi apa? Sama dengan jamaah-jamaah yang demikian itu. Jadi dia untuk mengalihkan apa itu, dia baiat sendiri, terus dia bikin apa kelompok sendiri. Ya, walaupun tidak punya tanah air, tidak punya tentara, ngaku sebagai imamah. Itu. Lah sekarang kalau umpamanya sah-sahan, iki carane pemilu, lah iki carane bayi sandi kira-kira. Ya, coba secara syar'i, imamnya LDII, imamnya Jamaatul Muslimin dengan Pak Jokowi kira-kira yang sah sing mana kira-kira? Pakai pemilu loh ya. Saya Jokowi. Karena punya tanah air, punya tentara. Walaupun cara baiat, caranya sah. Loh itu begitu. Ya, itu. Wah, itu caranya apa itu? Gak bener itu. Ya. Rasul itu sudah katakan nanti akan muncul amir. Bukan mulkan, bukan kerajaan, tapi amir. Yastanuna bighairi sunnati. Yang ngambil sunnah bukan sunnahku. wa yahduna bighairi hadzi, yang ngambil petunjuk bukan petunjukku. Maknanya apa? Rasul katakan akhir zaman ada orang Islam memimpin mayoritas umat Islam tidak pakai hukum. Rasul sudah katakan. Ya. Bahkan Rasul katakan apa? Takhudhu malak, hartamu diambil. Harta diambil itu oleh para ulama disarah. Kamu ditarik pajak yang seharusnya tidak boleh dipajeki. Apa yang tidak boleh dipajeki? Tanah, air, udara. Pajeki kabeh. Lo udara ya nak lintas aneh, nak garis. Iya tidak kira-kira. Pajak tidak, pajak itu. Itu ngambil hartamu. Oleh para ulama dikatakan begitu. Ya. Nah itu. Makanya di Saudi Arabia ada buah, ada apa, gak ada pajaknya. Ya. Makanya kalau beli buah, beli apel, murah sana sih. Loh iya. Saya merasakan soalnya. Tuku apel ae nang kene berapa? 40.000. Nduk kono mek 15.000. Gede-gede enak-enak, anggurnya juga begitu, pisangnya juga begitu. Aduh. Ya, padahal dibanding Indonesia jauh. Ya Saudi Arabia itu mbok jagung uncalno jadi marning. Indonesia cukul itu, tongkat dan batu jadi kolamnya kolam. Loh iya. Wis gak ono, sudahlah. Ya, itu di Irian Jaya ada apa? Ada emas murah. Kalau dulu waktu saya masih SD, tembagapura. Padahal isinya emas, emas murah. Lho kok dijenal tembagapura? Kayak nutupi. Kayak gak ero nek iku tambang. Lho itu begitu. Iya apa iya? Iya sudah. Lho itu begitu. Ya, ini apa yang di Rasul jadi terjadi betul. Diambil hartamu. Kalau kamu nentang, ditahan bahkan dibunuh. Tadribu dhahrak, dipukul punggungmu, dipukul tengkukmu, unukukum. Ah itu begitu. Maknanya apa? Dibunuh kalau nentang. Ya. Akhirnya sahabat ada yang tanya, qalu afanuna biduhum ya Rasulullah. Kalau gitu kita berontak aja orang kayak gitu, pimpinan kayak gitu. Lah, jangan. Dengar dan taat. Laksanakan kewajibanmu pada pemerintahmu. Mintalah hakmu kepada Allah. Kalau tidak dikasih pemerintah, nanti sing jungkirno Gusti Allah. Ya itu begitu. Ya, ini Rasulullah loh, bukan saya. Saya nyampe noto. Ya, loh itu begitu. Saya hanya nyampaikan saja. Ya mau ya monggo, enggak percaya ya silakan. Wong iki dawuhne Kanjeng Nabi kan begitu ya. Ah itu gitu. Ini berita nubuwah ini. Ya itu begitu. Ini terjadi yang demikian ini. Nggih, monggo azan. Silakan. Hayya 'ala s-salah. Bismillahirrahmanirrahim. Faya ma'asiral ikhwani wa akhwati fi din azakumullah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebetulnya sangat sempurna. Jadi apa yang kita alami saat ini Rasul sudah katakan, dan ini masuk iman kepada yang gaib. Ya, dan pasti terjadi dan terjadi betul. Ya, dan Rasul tidak hanya menceritakan tentang bala, bencana, musibah yang akan menimpa umat ini, sekaligus jalan keluarnya. Ya, itu demikian. Jalan keluarnya itu satu cumaan. Ya, jadi biar umatnya yang ada di berbagai macam golongan kelompok ini menuju satu. Nah, itu demikian. Ya, menuju kepada jalan Allah, jalan Rasulnya. Ya, ini sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, itu demikian. Ya, ini kita harus bersikap mensikapi agama Islam ini. Kalau ada perbedaan, ya, satu dengan yang lain, ya, sebagaimana terjadinya juga perbedaan di kalangan sahabat, ya, nah, itu demikian. Jadi mereka apa? Tidak saling mencelah. Ya, ada para sahabat itu yang berperang itu tetap puasa, ada yang tidak. Begitu pula ketika sabar, tidak ada yang mencelah. Katakan kalau sampai berbeda pada tingkatan puncak sampai perang, ya, mereka tidak saling mengkafir, tidak saling mengatakan rokok kamu, enggak. Itu. Walaupun sudah pada tingkatan perang, karena perang berbunuh-bunuhannya tidak menyebabkan kafir, enggak. Dosa iya, salah iya, ya. Ini yang terjadi antara Muawiyah dengan Ali. Ya, ketika terjadi peperangan maka ada korban. Ya, di situ tidak mengkafirkan, malah disolati sama Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Disolati. Karena apa? Dia saudaranya. Demikian. Ya, tidak apa? Rokok kamu. Itu begitu. Ya, itu sudah pada tingkatan sampai perang. Itu demikian. Ya, maka mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ini kita teladani sikap mereka terhadap perbedaan, ya. Itu demikian. Ada dua orang sahabat musafir, ya, melakukan perjalanan jauh. Enggak dapatkan air di tengah gurun pasir. Keduanya sholat jamaah sepakat, yakni apa? Dengan tayamum. Setelah sholat jamaah, jalan baru 1 kilo ada air. Katanya yang satu batal sholatmu, yang satu enggak. Itu gegeran ruame sudah, wis gontok-gontokan, wis petentang-petentang tengah. Begitu sampai Rasul, mereka sepakat. Ya, enggak pegang anunya sendiri enggak. Ya apa ya Rasulullah? Lu diputuskan gitu. Lu sekarang ini ada ulama. Sampai terjadi perpecahan itu dibawa berlarut-larut. Ini salaf garis lurus. Ini salaf garis bengkok. Lo itu begitu sampean. Ya, pada tingkatan itu sampean. Ya, kita ini ada ulama. Kalau memang ada permasalahan datang ke ulama. Selesaikan sudah. Ini yang ada di sini ini gua nek keliru ya serujuk, oh, selesai sudah. Ya, itu gitu. Penyakit hati keakuan, keanon ini harus dihilang, harus dihilangkan. Nah, itu demikian sebagaimana para sahabat ketika tahkim kepada Rasul, ya Rasul mengatakan kamu yang ngulangi falaka ajroni, kamu dapat dua pahala karena ngulangi. Yang kamu yang tidak ngulangi falaka asabta sunnah, maka kamu sesuai dengan sunnah roh. Ternyata karu-karunya ya bener. Sahabat soalnya mujtahid, ya itu demikian, ya itu. Tapi apa hati mereka taslim betul kepada syari. Ah, itu gitu. Jadi kan ada orang yang alim, orang yang juga, ya. Itu kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ada pertanyaan monggo dalam bab ini atau yang lainnya, silakan. Monggo, monggo. Saya mau menanyakan tentang hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, walaupun hadis ini dianggap dhaif, tapi disampaikan oleh saya tadi, jadi tentang akhir zaman. Iya. Yang dimana saya di alam nasi zaman Janawat Fadaat. Dan ada dua pelaku di situ. Iya. Dua yang itu. Iya. Ketika ini terjadi, dan mudah-mudahan tidak terjadi, iya, iya. Maka kewajiban kita, dan kita punya hak di situ, karena kita menyuarakan di situ. Iya. Apa sebagai warga negara yang kita lakukan jika mendapat pemimpin yang seperti itu? Karena Rasulullah mengatakan, iya, monggo, monggo. Berlindung kepada Allah dari marah sekian. Iya. Pemimpin yang bodoh. Iya. Anak-anak, memimpin anak-anak sekian. Iya. Jadi apa? Tetap kembali kepada hukum asalnya tadi. Ya. Jadi memang kalau untuk akan muncul ruwaibidah, ini orang bodoh yang berbicara tentang umat. Nah, itu begitu. Ini bagaimana untuk tahu ini? Ya harus berilmu. Makanya orang muslim itu jangan lepas dari pengajian. Ya, harus. Bahkan ustadznya pun itu harus datang, kalau ada syekh itu datang. Ya. Jadi datang ke situ ngambil ilmu istifadah. Ini. Kalau ada permasalahan muskilah di tengah umat ini ditanyakan. Jadi enggak bisa berdiri sendiri, cukup sudah merasa wis aku ngaji nang ngene Ustaz Rahmat tok, jangan. Cari ke ustadz yang lain. Iya, itu. Yang lebih alim, yang lebih pintar, cari, itu begitu. Ini untuk apa? Untuk nanti Allah Ta'ala akan menjadikan diri kita ini furqon, ada pembeda. Tahu iki ini roy bido, ini wong durung wayahe wis ngomong lho, itu begitu. Ya, ini pertama. Yang kedua, ini diatasi dengan ilmu. Terus tadi pemimpinnya apa? Sibian tadi, ya. Itu. Pernah baca kitab Hidayatus Sibian? Kitab Tajwid Sibian itu jamak dari Sobiyun, arek cilik bayi. Ya, ono pemimpin, Mbak, bayi. Maksudnya itu ya sufahaul ahlam, nuumatid dufer. Itu gitu. Jadi kukune sih, kuku sing kait muncul niku, ah itu begitu, ya. Jadi apa? Ini bisa juga ya secara apa ini zohirnya saja. Memang anak kecil, ya. Bisa juga orang tua tapi tidak punya ilmu, ya itu. Maknanya banyak dolek pimpinan niku ilmune dise. Islam itu kan jelas sudah, ya. Kalau mau ngangkat imam sholat ini apanya? Akra'u hum. Mau Rasulullah mau ngangkat panglima perang, sing didoleki apa? Pertama itu hafalan Qur'annya, bacaan Qur'annya yang bagus, pemahaman Qur'annya yang bagus. Kemudian apa? Pinter perangnya kedua. Itu kalau perang. Ya, kalau negara, ya yang negarawan. Ya. Gak iso ngaji di dadek no. Moco Quran peletotan di dadek no. Ya karena rakyatnya ya peletotan nek moco Quran. Ya ndak mungkin lelah nek merakyati kori kabe terus-terus kemudian apa? Ngangkat pimpinan. Gak iso moco Quran. Risi rasanya itu loh. Ya betul itu. Ya itu demikian. Itu begitu. Jadi apa? Lah kalau sudah jadi ya apa? Samina watana. Ya, samina watana. Lu ustaz balak, ustaz. Iya salamu dhewe lah pokon kuwi. Lu salamu dhewe lah pokon pele. Engko nek meniki keliru. Ya iku salahmu dhewe. Ya. Satu saya jangan. Ya. Sembahku. Ya, ada gitu. Ya itu salahmu dhewe. Jangan nuding pimpinanmu. Itu pimpinanku. Lho, kalau doa untuk pimpinan itu yang baik. Menenek jadi presiden dongakno sing A. Jangan dicela. Keliru itu. Mun nek jadi elek temenan ya opo sampe. So, lah nek Allah merubah wong yang membalak-balik hati itu A. Ya munqalil bal qulub sabbit qulubana ala din. Lho itu begitu. Ya. Nek wis dadi dongakno sing ati. Masih asale wae. Lho itu begitu. Enggak boleh doa untuk pimpinan itu, untuk pemimpin, untuk presiden itu doa yang baik. Itu Islam itu begitu. Ya, itu. Lek ono salah, ono kelirune aja dituding presidene tudingen awakmu. Ya opo entek-enteki duwe negara rek itu. Ya mangan duwe pajak duwe iki kabeh entek ya. Salahmu dewe ojo disalano sing milih ya awak. Aku gak milih ustaz tapi diselintuti. Ya itu karena awakmu juga suka nyelintut. Ya pemimpin diberi itu pemberian Allah sesuai dengan kondisi rakyat. Nek rakyatnya suka teler pemimpinnya ya teler. Lah itu begitu wis pokoke opo wae warnane pemimpin rakyat ya pasti ngono. Ya ndak mungkin lo perampok milih pimpinan kiai itu ndak mungkin. Santri terus milih pimpinan perampok itu ya ndak ndak mungkin sudah. Ya itu sudah sunatullah. Lah itu demikian. Ya. Nggih pun ngoten mawon syukur. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.